sangat kecewa setelah kau tahu ku telah berdua. Aku pun merasa berdosa, tapi bagaimana ku menyatakannya. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi. Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah. Jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkan. We'll be right back.